Bicara rahmatullah, orang-orang yang mantan-mantan hadirin dan NII ini, kalau belajar bicara rahmatullah, kalau enggak betul-betul dicuci tentang pemikirannya, dia akan berubah. Dan dia setiap ada fitnah, akan muncul dia. Fitnah muncul. Fitnah muncul dia. Ini yang terjadi di Madinah sampai hari ini. Penyokong-penyokong fitnah dan pentolan-pentolan fitnah di negeri Madinah di hari ini punya rahmat Allah dan sampai negeri luar. Di Amerika, Tunis, Maghribi, Yaman, Libya. Rata-rata adalah mantan-mantan daripada hajurin dan takfirin, ikhwan muslimin, dan hadadiyin. Mantan-mantannya.